Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu ayyakum minha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah al-muallif Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah menyebutkan keutamaan yang keenam dari fadail ittiba'is salaf was-salafiyah, keutamaan-keutamaan mengikuti as-salaf dan manhaj as-salaf. Pada bagian terakhir beliau menyebutkan annal multazima biha muhassilun lis-sa'adati fid-dharain, bahwasanya barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah, dengan manhaj salaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beliau menyebutkan sebuah tambih yang penting untuk diketahui oleh setiap sunni salafi, dan juga tambih ini, faidah ini sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Beliau berkata, qala hafizahullahu ta'ala, lakin hahuna tambihun likulli nabihin. Akan tapi, di sini ada peringatan, tambih, yang penting untuk diketahui oleh setiap nabi. Nabi itu maknanya adalah seorang yang bijak, seorang yang cerdas dan seorang yang pandai. Sehingga peringatan ini dibutuhkan untuk diketahui oleh setiap yang memang memiliki perhatian terhadap dakwah salafiyah, terhadap manhajus salaf. Wa tadzkirun wa dzikra tanfa'ul mu'minin, dan penting untuk menyampaikan tadzkir ini, peringatan ini, dan bahwasanya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Qala hafizallahu, laisa kullu man idda'a salafiyata shadiqun fi da'wah. Ini penting untuk digarisbawahi. Tidaklah setiap orang yang mengklaim mengikuti as-salafiyah, tidak semua orang yang mengklaim dirinya berjalan di atas manhajus salaf, shadiqun fi da'wah, jujur, benar di dalam klaimnya tersebut. Ini memang yang di akhir-akhir ini, di zaman-zaman terakhir ini, banyak kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok yang hakikatnya tidak berjalan di atas manhajus salaf, mengklaim bahwasanya mereka berada di atas manhaj as-salaf, mengklaim bahwasanya mereka adalah salafi. وَهَذَا أَيُّهَا الْأَحِبَّةُ لَيْسَ مِنَ التَّحْجِيرِ كَلَّا وَاللَّهِ. Dan ini, wahai ahibbah, wahai orang-orang yang tercinta, bukanlah sebagai bentuk tahjir, menutup-nutupi. Ya, maksudnya penjelasan yang akan beliau sampaikan ini bukan dalam rangka untuk ya menutup-nutupi hakikat perkara yang terjadi. كَلَّا وَاللَّهِ. Ya, demi Allah tidak. Balla budda minal bayyinat ala hadhihi ad-da'wa. Akan tapi harus disampaikan penjelasan tentang klaim-klaim ini. Wajib hukumnya bagi orang yang mengetahui untuk menjelaskan kepada umat, kepada kaum muslimin, dan kepada masyarakat secara umum tentang adanya klaim-klaim yang tidak benar ini. Klaim-klaim yang dusta ini. Minal amal bima tadullu alaihi hadhil kalimah. Hadhil kalimatul azimatul syarifah. Min luzumil jaddatis sawiyyah. Idh naqra' wa nasma'u man yantasibu ila salafiyah zuran wa buhtanan. Penjelasan yang disampaikan ini sebagai bentuk amal. Mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat yang agung ini. Itu kalimat yang agung, kalimat yang mulia ini, yaitu kalimat as-salafiyah, manhajus salaf, min luzumil jadatis sawiyah, sebagai bentuk berjalan konsisten di atas jalan yang lurus, jalan yang sawi, yaitu jalan yang benar dan lurus. Idh naqra' wa nasma', karena kita mendengar, kita membaca dan mendengar, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafiyah zuran wa buhtanan, secara dusta dan buhtan, yaitu terdapat bentuk kedustaan dan penipuan di dalamnya. Wa huwa 'ala an-naqid minha tariqatan wa manhajan usulan wa furu'an. Dalam keadaan orang yang mengklaim berjalan di atas manhajus salaf itu, dia berlawanan, bertentangan dengan dakwah salafiyah, dengan manhajus salaf, baik secara tariqahnya dan manhajnya. Manhajnya sangat bertentangan, kontras, berlawanan dengan manhajus salaf. Begitu juga tariqahnya, metode dia dalam beragama, metode dia dalam berdakwah, metode dia dalam berakidah, bermuamalah, sangat bertentangan dengan manhajus salaf. Tapi dia mengklaim, ini masalahnya, mengklaim bahwasanya saya salafi, padahal hakikatnya manhaj dia, tariqah dia, metode dia dalam beragama, dalam bermanhaj, bertentangan dengan manhajus salaf. Baik secara usul maupun furu', dalam permasalahan usul dan furu', bertentangan dengan manhajus salaf. Wa minal ajaibi itlaqatu ba'dil affakina jumlatan minal asma'il mudallilah al-musyawihah lihadhal ismi syarif. Dan termasuk perkara yang sangat mengherankan adalah penyebutan sebagian orang yang hakikatnya mereka adalah al-affakin, itu orang-orang yang suka menebarkan dusta. Atau kalau diistilahkan sekarang penyebar hoax. Ya. Orang-orang yang seperti ini, mereka sering menyebut-nyebut sebagian nama, yang mana nama-nama itu adalah menyesatkan dan merusak serta menodai nama yang mulia ini. Itu yang dimaksud adalah dakwah as-salafiyah, manhajus salaf. Mereka rusak nama baik manhajus salaf, mereka nodai dengan menyebutkan sebutan-sebutan atau istilah-istilah yang hakikatnya, istilah-istilah ini adalah dusta dan menyesatkan. Apa itu? Misalnya di antara mereka ada yang menyebut di sana bahwasanya salafiyah atau orang-orang salafi itu terkotak-kotak. Orang-orang salafi, salafiyun, itu juga terpecah-pecah. Di antara mereka ada yang kelompoknya disebut dengan as-salafiyah al-jihadiyah. Ya. Sekali lagi, ini adalah penamaan-penamaan atau istilah-istilah yang hakikatnya ini adalah istilah yang menyesatkan, yang menodai dan merusak citra baik dari dakwah as-salafiyah. Mereka mengatakan bahwasanya Salafi itu terkotak-kotak. Ada yang namanya kelompok Salafi Jihadi. Salafiyah Jihadiyah. Di sana ada juga kelompok Salafi Ilmi. Atau As-Salafiyah Was-Salafiyah Al-Ilmiyah. Di sana juga ada kelompok Salafi yang lain. Ya. Kalau Salafi Jihadiyah itu yang dimaksud adalah kelompok Salafi yang mengklaim diri mereka Salafi, tapi mereka melakukan amalan-amalan terorisme. Melakukan praktek-praktek atau aktivitas kegiatan terorisme. Melakukan bom bunuh diri, ya, memberontak kepada penguasa muslim yang sah, suka menyebarkan aib-aib pemerintah di muka umum, di depan khalayak ramai. Ini Salafiyah Jihadiyah. Yang kata mereka, aktivitasnya terfokus pada aktivitas jihad. Ya. Ini sekali lagi adalah penamaan dan istilah yang dusta dan menyesatkan. Di sana juga ada yang disebut dengan As-Salafiyah Al-Ilmiyah menurut mereka. Itu Salafi, kelompok Salafi yang fokus untuk taklim saja. Taklim dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu halaqah ke halaqah yang lain, mengkaji kitab ini, mengkaji kitab itu, mengadakan daurah-daurah ilmiah. Ini yang mereka sebut sebagai Salafi Ilmi. Fokusnya pada ilmu dan tarbiyah saja. Ya. Di sana juga kata mereka, ada kelompok wal jama'atus salafiyyatu lid-da'wati wal qital. Ada jamaah salafiyah, kelompok salafiyah, salafi yang kerjanya adalah berdakwah dan juga berperang. Ya. Naam. Wa halumma jarran fin siyaqin khalfa rasmi ahli al-ahwa'i wal bid'ah hadwal qudhah bil qudhah. Dan penamaan-penamaan yang lain yang mengikuti atau yang mengikut di belakang gambaran dakwah ahlul ahwa wal bidah, ya, hadwal qudhah bil qudhah, sejengkal demi sejengkal. Ya, naam barakallahu fikum. Jadi yang beliau maksud di sini pengelompokan salafi atau pengkotak-kotakan salafi menjadi beberapa kelompok, ini adalah penyebutan atau pengistilahan yang keliru. Ya. Nanti beliau akan menjelaskan mengapa ini semua terjadi. Beliau akan menyebutkan sebab-sebabnya. Ya. Setidaknya akan beliau sebutkan dua sebab di antaranya. Kenapa sebagian orang menyatakan demikian? Mengelompokkan salafi, ada salafi jihadi, ada salafi takfiri, ada salafi tarbiyah, ada salafi ilmi, ada salafi dakwah wal qital dan sebagainya. Yang ini barakallahu fikum menjadikan gambaran dakwah salafiyah itu menjadi buruk. Membuat citra baik dakwah salafiyah menjadi ternoda. Nah, ini tugas kita. Tugas setiap sunni salafi, ahlu sunnah wal jamaah untuk menjelaskan kepada umat. Bahwasanya pengistilahan ini adalah hal yang keliru. Mengkotak-kotakan salafi menjadi beberapa kelompok, ini adalah keliru. Karena hakikatnya manhajus salaf itu satu. Ya, prinsip-prinsip manhajus salaf itu adalah satu kesatuan yang kalau bisa atau boleh disebut sebagai satu kesatuan yang holistik. Yang tidak bisa ya, satu kelompok melakukan atau mengamalkan prinsip beberapa prinsip dari manhajus salaf. Ya. Tidak mengerjakan prinsip manhajus salaf yang lain. Kelompok yang kedua mengerjakan sebagian prinsip manhajus salaf dan menyampingkan prinsip dari manhajus salaf yang lain. Tidak bisa yang seperti itu dilakukan. Bahkan yang disebut sebagai salafi adalah yang menjalankan semua prinsip manhajus salaf. Barang siapa yang meninggalkan satu saja dari prinsip manhajus salaf, maka dia tidak bisa disebut sebagai salafi. Walaupun bajunya sama, walaupun syiar secara zahirnya sama, ciri-ciri zahirnya sama, berjenggot, berjubah, ya, berpakaian di atas mata kaki, para wanitanya bercadar, ya, mengkaji kitab-kitab akidah dan tauhid, kitab yang dikaji sama loh, ya, kitab tauhid misalnya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Mereka juga mengkaji kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syekh bin Baz, dan sebagainya. Ya. Tapi ketika seseorang atau suatu kelompok menyelisih satu prinsip saja dari manhajus salaf, maka dia tidak boleh lagi disebut sebagai salafi. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam kitab beliau yang masyhur, yang alhamdulillah sudah pernah kita bahas, itu kitab atau risalah beliau yang berjudul Usulus Sunnah. Di dalam kitab Usulus Sunnah itu beliau menyebutkan prinsip-prinsip sunnah. Yang kata beliau, beliau menyebutkan wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Beliau jelas di situ menyebutkan, dan di antara sunnah yang lazimah, sunnah, prinsip sunnah yang harus dilakukan dan wajib untuk diterapkan, dan barang siapa yang meninggalkan satu bagian saja darinya, tidak mau menerimanya, tidak beriman dengannya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah, bukan termasuk salafi. Barang siapa yang meninggalkan dan tidak mengerjakan satu prinsip saja dari prinsip-prinsip sunnah. Ya, jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sunnah atau salafiyah, manhajus salaf adalah satu kesatuan yang utuh, yang tergabung padanya prinsip-prinsip sunnah. Tidak boleh ditinggalkan satu saja prinsip tersebut. Ya. Jika ada satu kelompok atau seseorang meninggalkan satu prinsip saja dari prinsip sunnah, walaupun dia mengerjakan semua prinsip yang lain, maka dia bukan ahlus sunnah. Dia bukan salafi. Sehingga orang yang telah mempelajari sunnah, mempelajari dakwah salafiyah, manhajus salaf, tidak akan bingung menghadapi fenomena banyaknya kelompok yang mengklaim sebagai salafi, mengklaim berjalan di atas manhajus salaf. Ya. Maka kita lihat kelompok dan orang yang mengklaim sebagai salafi tersebut, kita lihat apakah dia mengerjakan semua prinsip sunnah atau dia menyelisihi prinsip sunnah walaupun satu saja. Ya, sebagai contoh misalnya, kelompok As-Sururiyah yang para pengikutnya disebut sebagai Sururiyun, Halabiyun, ya, di negeri ini misalnya. Banyak masyarakat kaum muslimin yang tidak bisa membedakan, belum bisa membedakan antara mereka dengan Salafiyun, karena dianggap sama, pakaiannya sama, ya, sama-sama berjenggot, sama-sama berjubah, wanitanya sama-sama bercadar, ya. Kitab-kitab yang dikaji juga sebagian besarnya sama. Tapi kenapa mereka tidak bisa disebut sebagai Salafiyun? Hakikatnya mereka adalah Sururiyun, Halabiyun, karena mereka menyelisihi prinsip-prinsip sunnah di dalam mereka berdakwah. Di antaranya, di antara prinsip sunnah yang mereka langgar, dan mereka tinggalkan adalah tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Prinsip sunnah disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam risalahnya Usulus Sunnah di awal-awal kitab. Ya, beliau menyebutkan di antara prinsip sunnah adalah wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Meninggalkan al-khusumat, perdebatan, berbantah-bantahan, dan juga meninggalkan duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Meninggalkan duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu dari kalangan ahlul bidah. Maka kita lihat bagaimana tokoh-tokoh sururiin di negeri ini, sebut saja misalnya Firanda, atau Arifin Badri, atau Syafiq Basalamah, atau Abu Qatadah, atau siapa yang lain. Ya, kita lihat bagaimana sepak terjang mereka dalam dakwah yang mereka jalankan. Ya, Firanda terkenal dekat dengan tokoh-tokoh Hizbiyun, tokoh-tokoh ahlul bidah, dekat dengan tokoh HTI yang sudah dilarang di negeri kita ini, ya, dekat dengan tokoh jamaah tabligh, dekat dengan tokoh Ikhwanul Muslimin, begitu juga, ya, tokoh-tokoh sururiin yang lain, Abu Qatadah misalnya, Arifin Badri, duduk bermajelis, ya, bekerja sama dalam dakwah dengan tokoh-tokoh Hizbiyun, ya, misalnya tokoh-tokoh dari MMI, ya, kelompok yang berjalan di atas tariqah khawarij, dan kelompok Hizbi yang lain. Nah, ini berarti satu saja ini, ya, kita mengetahui hakikat ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya mereka bukan Ahlussunnah. Tidak benar jika mereka mengklaim diri mereka sebagai Salafi. Ini adalah klaim yang dusta dan dipenuhi dengan penipuan. Barakallahu fikum. Belum lagi penyelisihan-penyelisihan yang lain yang sangat banyak mereka lakukan. Qala hafizahullahu ta'ala. Qala al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Berkata al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. Ya bna Adam. Wahai anak Adam. La tagtarra biqawli man yaqul al-mar'u ma'a man ahabbah. Wahai anak Adam, janganlah engkau tertipu dengan ucapan seorang yang mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Disebutkan oleh muallif dalam ta'liq, hadza juz'un min haditsin muttafaqin alaih. Ini adalah bagian dari sebuah hadis yang muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Lakin ba'dun nas yahtajju bihi wa huwa mukhalifun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi bal wa i'tiqadihi. Sebagian orang akan tapi sebagian orang berhujjah dengan hadis ini, al mar'u ma'a man ahabba, dalam keadaan dia menyelisih Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku mengikuti Rasulullah, tapi dia menyelisih Rasulullah baik dalam ucapan-ucapannya, amalan-amalannya, dan bahkan akidah-akidahnya. In fatashta, jika engkau meneliti dengan benar orang tersebut. Hadza huwa muradul Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Inilah yang dimaksud atau yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Bahwasanya pengakuan mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itu tidak cukup. Hanya sekedar klaim itu tidak cukup, tapi harus dibuktikan dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan akidah yang ada pada dirinya. Kita lanjutkan. Qala al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, la taqtarru biqawli man yaqul al-mar'u ma man ahabba. Jangan engkau tertipu dengan seorang yang mengatakan bahwasanya al-mar'u ma man ahabba. Inna man ahabba qawman ittaba'a atharahum walan talhaq bil abrar hatta tattabi'a atharahum. Karena sungguhnya barang siapa yang mencintai suatu kaum, barang siapa yang mencintai suatu kaum, pasti dia akan mengikuti jejaknya. Ya. Jadi kalau yang ada orang yang mengaku mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat tadi, tapi tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat, maka dia hanya sekedar klaim. Klaim yang dusta dan menipu. Kalau dia benar dan jujur mencintai Rasulullah dan para sahabat, pasti dia berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat, mengikuti jejak mereka. Walan talhaq bil abrar hatta tattabi'a atharahum. Dan tidak mungkin engkau bisa berjalan atau dikumpulkan bersama al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, sampai engkau benar-benar mengikuti jejak mereka. Wa ta'khudha bihadihim. Dan engkau mengambil, mengikuti hidayah, petunjuk mereka. Wa taqtadiya bisunnatihim. Dan engkau meneladani sunnah mereka. Meneladani cara beragama mereka, jalan mereka. Wa tusbiha wa tumsiya wa anta ala minhajihim. Setiap pagi dan petang, engkau berjalan di atas jalan mereka. Harisan ala an takuna minhum. Engkau sangat bersemangat untuk bersama mereka, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun akidah. Fatasluka sabilahum. Maka engkau akan menempuh jalan-jalan mereka. Watakhudha tariqahum. Dan engkau akan menempuh, mengikuti ya, jalan mereka. Wa in kunta muqassiran fil amal. Walaupun engkau muqassir. Ya, tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Mereka sangat bersemangat dalam beramal, amalan ibadah, amalan soleh. Ya. Mungkin kita malas-malasan. Mungkin kita tidak memiliki semangat seperti semangat mereka. فَإِنَّ مِلَاكَ الْأَمْرِ أَنْ تَكُونَ عَلَى اسْتِقَامَةٍ. Karena sungguhnya yang terpenting adalah engkau istiqamah di atas jalan mereka, di atas metode beragama yang mereka terapkan. Ya. Sebagaimana permisalan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Yang terpenting kita berjalan di atas jalannya salaf, di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat. Walaupun kita tidak bisa beramal, ya, dengan amalan soleh sebanyak mereka, sebanyak yang mereka kerjakan, ya. Naam, barakallahu fikum. Qala rahimahullah, ama ra'aital yahuda wan nasara, ya, tidakkah engkau melihat al-yahud dan an-nasara wa ahlal ahwa'il murdiyah dan para ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu yang membinasakan, yuhibbuna anbiya'ihim, mereka mengaku cinta kepada nabi-nabi mereka. Orang Yahud mengaku cinta kepada Musa alaihissalam. Orang-orang Nasara mengaku cinta kepada siapa? Kepada Isa alaihissalam. Yuhibbuna anbiya'ahum, mereka mengaku cinta kepada nabi-nabi mereka. Ama tadda'il yahudu wan nasara kadzalika wa ahlul ahwa wa laisu ma'ahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, begitu juga ahlul ahwa mengklaim wa laisu ma'ahum, padahal hakikatnya mereka bukan atau tidak digolongkan bersama nabi-nabi mereka. Li'annahum khalafuhum fil qawli wal amal. Kenapa? Orang Yahudi nanti di akhirat tidak akan digabungkan, berkumpul dengan Nabi Musa. Kenapa orang-orang Nasara di akhirat nanti tidak bergabung, dikumpulkan bersama Nabi Isa? Li'annahum khalafuhum fil qawli wal amal. Karena mereka orang-orang Yahudi Nasara menyelisihi Nabi Musa, menyelisihi Nabi Isa, baik dalam ucapan maupun amalan. Wasalaku ghairu tariqihim, dan mereka berjalan menyelisihi jalannya para nabi tersebut. Fasara mauriduhum annar, maka tempat tinggal atau tempat kembali mereka adalah annar, neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga dari apa yang dinukilkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini menjelaskan kepada kita, tidak semua orang yang mengklaim itu dibenarkan klaimnya, tapi harus dibuktikan, dilihat pada perkataannya, amalannya, dan akidahnya. Ya. Tidak semua orang yang mengklaim mengikuti Rasulullah dan para sahabat langsung kita benarkan klaimnya, tapi harus dilihat dulu bagaimana ucapannya, prinsipnya, amalannya, dan akidahnya. Kalau satu saja menyelisihi atau menyelisihi satu saja dari prinsip Rasulullah dan para sahabat, maka hakikatnya dia bukan termasuk mereka dan tidak berjalan di atas prinsip mereka. Qala hafizahullahu ta'ala wa qala al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lamma kathura al-mudda'un lil mahabbah, ketika banyak orang yang mengklaim bahwasanya mereka cinta kepada Rasulullah. Al-mahabbah yang dimaksud di sini adalah mahabbatur rasul. Ketika banyak orang yang mengklaim bahwasanya dia cinta kepada Rasulullah, tulibu bil bayyinah ala sihhatid da'wah, maka mereka akan dituntut bukti tentang kebenaran klaim mereka. Ya, jadi tidak cukup hanya klaim dengan lisan saja, tapi dituntut buktinya. Mana buktinya bahwasanya engkau benar-benar cinta kepada Rasulullah? Falau yu'tan nasu bidawahum ladda'al khaliyu hurfatal hurfatasyaji. Di sini tertulis ladda'al khaliyu hurqatasyaji. Ya, tapi setelah dicek di masdar, yaitu di Zadul Ma'ad, di sini masdarnya di Madarijus Salikin. Tapi, wallahu alam, ana setelah cek di kitab Zadul Ma'ad, karya Imam Al-Qayyim juga, di situ tertulis ladda al-khali khirfata. Ya, khirfata asyaji. Jadi, qafnya di situ diganti dengan fa. Ya, harusnya yang benar adalah fa. Sehingga maknanya bisa dipahami. Falau yu'tanna subida'wahum, kalau seandainya setiap orang diberikan atau diberi apa yang dia klaim, ya, setiap orang yang mengklaim sesuatu pasti langsung diberi, ladda al-khali, maka seorang yang khali akan mengklaim hasil karya dari asyaji. Al-khali itu orang yang farid, orang yang pemalas, orang-orang yang tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan pekerjaan apa-apa, ya. Sedangkan asyaji itu adalah orang yang masyghul, orang yang sibuk mengerjakan atau membuat sesuatu. Setelah asyaji membuat sesuatu, sesuatu yang dibuat tadi sudah jadi, tiba-tiba si khali datang. Wah, ini punya saya. Ini karya saya. Ini buatan saya. Apakah kemudian langsung diberikan hasil karya tersebut kepada orang yang mengklaim? Langsung diberikan atau tidak? Ya tidak. Buktinya mana kalau ini punyamu? Ya. Kalau ini adalah engkau yang membuat, harus ada buktinya. Tidak semua orang yang mengklaim langsung diberi. Ya. Kok enak tiba-tiba dia datang langsung mengklaim ini punya dia? Padahal yang membuat ini sudah jerih payah, capek, lelah membuatnya. Tiba-tiba orang yang tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, mengklaim, datang mengklaim bahwasanya ini punya saya. Ini maksudnya. Ya. Al-Khali, itu orang yang tidak melakukan apa-apa. Asyaji, ini yang sibuk. Ya. Membuat sesuatu. Ketika sesuatu itu sudah jadi, tiba-tiba si Khali ini datang mengklaim bahwasanya itu punya dia. Tentu saja tidak langsung diberikan. Harus ada bukti. فَتَنَوَّعَ الْمُدَّعُونَ فِي الشُّهُودِ. Maka menjadi bermacam-macamlah orang-orang yang mengklaim di dalam persaksian. فَقِيلَ. Maka dikatakan, لَا تُقْبَلْ هَذِهِ الدَّعْوَةِ إِلَّا بِبَيِّنَةِ. Banyak orang yang mengklaim, ini rumah saya, ini mobil saya, ini punya saya. Mana buktinya? Harus ada buktinya. Kamu mengklaim bahwasanya ini rumah kamu. Mana buktinya? Mana sertifikatnya? Ini mobil ini, motor ini punya Anda. Mana buktinya? Mana BPKB-nya? Kan seperti itu. Ya, tidak semua orang yang mengklaim langsung dikasih. Ini rumah saya. Ya sudah, ambil. Ini motor saya, ini mobil saya. Ya sudah, ambil. Tidak. Harus mendatangkan bukti. Mana buktinya? Bahwasanya ini memang benar. Klaimmu ini memang benar. Ya. Semuanya harus mendatangkan bukti. Begitu pula orang-orang yang mengklaim mencintai Rasulullah. Tidak semua orang yang mengklaim saya cinta Rasulullah, saya cinta Nabi, langsung dibenarkan. Oh ya, kamu cinta Nabi, kamu cinta Rasul. Tidak bisa langsung dibenarkan klaimnya. Harus ada buktinya. Mana buktinya kalau Anda cinta Rasulullah? Mana buktinya kalau Anda cinta Nabi? Ya. Buktinya adalah bukti yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi kepada orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka cinta kepadamu. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Ya, ini sebagai bentuk tuntutan bukti kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kalau dia cinta kepada Allah? Ya, bukti yang membenarkan bahwasanya dia cinta kepada Allah, buktinya adalah dengan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qul, katakan wahai Nabi, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Fata'akhkharal khalqu kulluhum. Maka ketika dihadapkan dengan ayat ini, ya, al-khalqu, seluruh makhluk menjadi mundur ke belakang, ya. Tidak bisa menampakkan buktinya, tidak bisa menunjukkan buktinya bahwasanya mereka cinta kepada Allah. Karena mereka tidak mau mengikuti Rasulullah. Ya, jadi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mau mengikuti Rasulullah, hakikatnya mereka tidak cinta kepada Allah. Orang yang benar-benar jujur cinta kepada Allah pasti akan mengikuti Rasulullah. فَتَأَخَّرَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ. Maka seluruh makhluk mundur ke belakang. وَثَبَتَ أَتْبَاعُ الْحَبِيبِ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَخْلَاقِهِ. Dan menjadi tetap kokoh, tetap teguh para pengikut Al-Habib, yaitu Rasulullah SAW, di dalam amalan-amalan mereka, ucapan-ucapan mereka, dan akhlak-akhlak mereka. Ya, jadi yang bisa membenarkan atau membuktikan benarnya kecintaan mereka kepada Allah adalah hanya orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Wa qala al-Imam Abu al-Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah fi ma naqalahu anhu al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Sawnil Mantiq. Berkata al-Imam Abu al-Muzaffar As-Sam'ani, berdasarkan apa yang dinukilkan dari beliau oleh al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilaihi. Sesungguhnya kita diperintahkan untuk mengikuti dan kita dianjurkan untuk mengikuti. Wa nuhina 'anil ibtida', dan kita dilarang dari berbuat ibtida'. Wa zujirna 'anhu, dan kita diperingatkan darinya. Wa syi'aru ahli sunnah, dan semboyan atau moto slogan dari ahli sunnah adalah ittiba'uhum lis-salafis salih. Mereka atau mengikuti mereka mengikuti as-salafus salih, pengikutan mereka terhadap as-salafus salih. Wa tarkuhum likulli ma huwa mubtada'un muhdatsun, dan bahwasanya mereka meninggalkan segala perkara yang mubtada' dan yang muhdats. Idzan laisa kullu man rafa'a syi'ara kana shadiqan. Kesimpulannya, tidak setiap orang yang menampakkan syiar, ya, menampakkan klaim, pasti dia jujur pada klaimnya tersebut. Menampakkan syiar sebagai ahlussunnah salafi, pakaiannya, ya, cara berpakaiannya, cara sholatnya, syiar-syiar zahirnya menyerupai salafi, tapi tidak langsung dibenarkan. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadith al-muqtasirin 'ala sama'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi, dan tidaklah kita memaksudkan dengan ahlul hadith itu hanya sekedar orang-orang yang mendengar hadis, mencatatnya dan meriwayatkannya. Bal na'ni bihim, bahkan yang kita maksudkan dengan ahlul hadis, kullu man kana ahqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa ittiba'ihi batinan wa zahiran. Bahkan yang kita maksud sebagai ahlus sunnah adalah setiap orang yang benar-benar menjaga sunnah, mengilmui sunnah, memahami sunnah secara batin dan zahir, dan mengikuti sunnah batinan zahiran, secara batin dan zahir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam.